Elon Musk menjual PayPal dengan perolehan keuangan di kantongnya adalah 180 juta dolar dan dia menginvestasikan di SpaceX, baterai, Tesla, dan solar panel di mana uang itu tidak tersisa. Lucunya, hari yang sama dia membelanjakan uangnya tersebut, dia harus menginap di sofa di rumah temannya. Dia tidak punya uang tunai di kantongnya. Uang itu habis tidak lebih dari 24 jam setelah dia menjual PayPal. PayPal adalah impian Elon Musk memberikan financial inklusi atau sarana keuangan di dunia maya. Awalnya 20 tahun yang lalu kira-kira, untuk bertransaksi di dunia maya belum ada alat bayar yang handal dan terpercaya. Mimpi kedua Elon Musk adalah sustainable energy, di mana dia berfokus pada pemanfaatan listrik sebagai bahan bakar kendaraan dan baterai sebagai tempat cadangan energi. Solar panelnya, pabrik baterainya adalah pengejar impian dirinya agar dunia lebih sehat, lebih awet, dan tidak merusak lingkungan seperti produk perusak saat ini yaitu berbahan minyak bumi dan batu bara. Ketika SpaceX roketnya diluncurkan, ternyata biayanya hanya 1/20 lebih murah dari roket manapun di dunia yang kebanyakan milik sebuah negara. Maka SpaceX kebanjiran order untuk pengiriman satelit ke orbit. Semua bisnis Elon Musk menguntungkan. Teslanya yang dia invest 70 juta dolar di awalnya, saat ini nilainya 330 billion dolar. Oh ya, untuk idealismenya tersebut, menurut saya kalau kita mau menginvestasikan portfolio keuangan, patut kita membeli saham Tesla dan invest apa yang Elon Musk investasikan. Mengapa kali ini kita mendiskusikan Elon Musk? Hanya sekedar mengingatkan dari sisi lain dari kacamata membangun bangsa. Saat ini, BUMN Indonesia dalam keadaan merugi atau bermasalah bisnisnya, seperti Garuda, Pertamina, PLN, dan perusahaan karya-karya BUMN kontraktor secara keuangan tidak liquid alias cash flow perusahaannya berat semua. Begitu juga bank plat merah, LDR atau loan to deposit rasionya sudah mentok semua alias sudah tidak bisa memberi kredit lagi. Kalaupun bisa, ya kecil sekali, di bawah 5% dari aset mereka. Lalu, kalau boleh jujur, kita lihat keuangan bank lebih dalam lagi saat ini. Dari yang meminjamkan kredit di bank yang saat ini masih lancar membayar, berapa persen saat ini yang minta restrukturisasi pembayaran cicilan, berapa persen? Dan pertanyaan yang mematikan, berapa NPL-nya atau non-performing loan-nya, kredit macetnya berapa besar? Mungkin saya ini naif karena saya anti negara berbisnis dalam tanda petik. BUMN di bawah kementerian itu negara berbisnis. Saya anti banget. Untuk itu saya memberikan argumen-argumen panjang. Bahkan sejak periode lalu ketika kabinet menggunakan BUMN sebagai mesin penggerak ekonomi, saya sudah wanti-wanti di tahun 2015 saya mulai berbunyi. Di tahun 2017 kenceng berbunyi. Dan di tahun 2019 akhirnya saya bilang, tuh kan bener jebol bos. Sederhananya begini, musuh dari kelincahan berbisnis adalah birokrasi. Ketika NASA mengatakan put man on Mars adalah buang-buang uang, perlu biaya 20 billion dolar per orangnya jika dikerjakan dan itu tidak mungkin. Kemudian program space atau ruang angkasa NASA, Rusia, dan China yang dibiayai pemerintah mengalami masa redup dibanding zaman kemasannya ketika Cold War masih on. Birokrasi untuk membuat sebuah keputusan memakan waktu lama dan di swasta hal itu haram. Tapi di pemerintahan birokrasi adalah kehati-hatian. Singkat cerita, dunia terbelalak matanya dengan apa yang dilakukan seorang pengambil keputusan tanpa birokrasi, di mana dia bertindak cepat dan dia akhirnya bisa meletakkan manusia di Mars dengan biaya hanya 1 juta dolar. Sintingin orang. Dan buktinya dengan SpaceX-nya yang harganya 1/20 dari biaya apa yang pemerintah sebuah negara punya dalam program peluncuran benda di orbit. Karena itu, banyak yang menduga bahwa Elon Musk adalah orang yang akan mengendalikan satelit dan space sebentar lagi. Dialah the winner takes all-nya angkasa. Satelit itu ada usianya dan ketika benda baru dipasang yang pasti pakai SpaceX. Jangan pakai buatan Cina yang meleduk itu. Kita lanjut lagi. Elon Musk pasti akan mengontrolnya. Karena itu sistem informasi, data, telekomunikasi, dan keuangan yang kedepannya full digital. Siapa yang telah punya backbone infrastrukturnya? Betul, Elon Musk. Sekarang kita sambungkan kedua bahasannya. Swasta versus BUMN. Inilah penjelasan mengapa BUMN itu tidak efektif, merugi. Dan ada sebuah pertanyaan klasik. Sudah tahu tidak efektif, kenapa BUMN dianak emaskan? Sudahlah, kita ini negara demokrasi. Demokratisasi saja market itu. Demokratisasi saja bisnis itu. Jangan dimonopoli, jangan diotoriterkan bisnis itu. Nggak jalan. Jadi, apa saran kita? Swasta, kedepannya untuk dunia perminyakan boleh punya kilang, boleh punya refinery, hingga distribusi dan SPBU. Dari hulu, midstream, sampai hilir, boleh. Lalu, untuk energi, swasta boleh punya punya power plant, distribusi dan jual listrik langsung ke konsumen, boleh. Mau pakai power plantnya mau bertenaga air atau hidro, boleh. Mau pakai thorium bahan bakunya, boleh. Mau pakai panas bumi, pakai angin, pakai sampah, pakai matahari, pakai tenaga dalam sekalipun, terserah. Pokoknya boleh. Untuk harga jual ke konsumen, jangan diatur batas bawah. Negara hanya atur batas atas. Kita semua tahu kalau diatur batas bawah, ada floor price-nya BUMN yang untung. Tetapi kalau didemokratisasi, batas bawah dilepas, swasta bisa kasih harga murah di bawah, jauh lebih murah di bawah harga BUMN. Hal ini yang pasti menguntungkan konsumen. Diatur batas atas agar konsumen tidak dirugikan, dan ini namanya negara mengendalikan, negara ikut hadir. Jangan negara menjadikan rakyat pasar dengan memonopoli penyediaan kebutuhan masyarakat tanpa ada pembandingnya. Gitu aja kok repot bantu rakyat.